Jadi untuk pusingan kedua dan soalan terakhirlah untuk Profesor Rektor kita, kita nak tanya tentang kesan-kesan negatif yang akan timbul hasil daripada budaya dan juga amalan rasuah ni, sama ada daripada agama ataupun daripada akhlak yang membawa kepada sahsiah dia, ataupun daripada segi pendidikan yang membawa kepada pemikiran dia. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Profesor kita, insyaAllah. Baik, untuk soalan yang kedua ni, dia lebih kepada kesan. Kesan ni kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian lah. Yang pertama ialah berkenaan dengan dosa lah. Kita hidup di sebagai Muslim ni ada hitungan dosa dan pahala. Kalau kita ambil harta orang, kita kena pulang balik. Katalah kita terambil harta orang tanpa izin. Allahuakbar. Kita ambil harta orang tanpa izin. Jadi kita kena pulang balik lah. Tapi kalau harta tu harta awam, kita nak pulang macam mana? Kan? Ini benda yang sepatutnya mereka yang terlibat dengan rasuah kena fikir. Kalau harta tu harta individu, senang nak pulang balik, nak minta halal. Tapi kalau harta tu harta awam, kita nak pulang balik, dia jadi satu benda yang bermasalah. Itu yang pertamalah. Yang kedua ialah harta dana awam tu akan hilang. Kita ada satu kes yang besar, skandal keuangan terbesar dunia yang melanda negara kita, iaitu 1MDB. Ramailah orang nak bercakap, ada yang pandangan dia itu, ada yang pandangan dia ini. The bottom line is, benda yang kita kena akui, 40 bilion lebih duit rakyat Malaysia telah dicuri dan telah disalurkan untuk seseorang itu berjoli. Siapa yang salah? Dah tentulah yang joli itu salah. Siapa yang bantu? Wallahualam. Tapi dah ada yang masuk penjara, yang dihukum disebabkan kesalahan tersebut. Kan, sedangkan 42 bilion tu, berapa banyak sekolah yang boleh dibuat? Berapa banyak hospital yang boleh dibuat? Kan, Kuibs ni pun nak run satu universiti, satu college universiti, dengan adanya profesor, dengan adanya pensyarah, dengan adanya kaki tangan yang seramai 200 orang, dan pelajar seramai 1,000 lebih dengan biasiswa penuh, kita run universiti ni tak sampai 50 juta pun. Cuba bayangkan 42 bilion hilang. Jadi ini merugikan umat. Kemudian rasuah menyebabkan kezaliman akan berlaku. Sebab apa zalim akan berlaku? Orang yang terima rasuah, dia ada kuasa. Dia boleh hukum orang yang tak berdosa, dia boleh lepaskan orang yang berdosa. Penjenayah yang sebenar dilepaskan. Orang yang tak salah dijadikan sebagai scapegoat, dijadikan sebagai kambing hitam. Ini masalah rasuah. Kemudian negara akan jadi mundur. Sebab apa? Sebab dengan rasuah akan menyebabkan kaki rasuah akan diangkat menjadi pemimpin. Kaki rasuah yang tak ada apa-apa kemahiran, yang tak ada apa-apa keistimewaan, yang tak pandai mentadbir, akan diangkat. Sebab apa? Sebab dia hulur kepada orang yang nak mengundi dia. Sedangkan di dalam pentadbiran ni, bukan semua orang mampu untuk buat. Sesaleh-saleh orang yang bernama Abu Dzar juga tidak diberikan oleh Nabi SAW dengan jawatan, disebabkan oleh kerana dia tidak mahir dalam urusan pentadbiran. Ketika mana dia datang kepada Nabi SAW, dia orang saleh, bukan kaki rasuah, dia orang saleh, Abu Dzar ni. Sehingga Nabi kata, bila dia minta jawatan, bukan dia tu gila jawatan. Sahabat ni ada satu semangat nak khidmat untuk Nabi, nak tolong Nabi. Apa Nabi kata? Ya Abu Dzar, innaka da'if wa innaka amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, kamu ni lemah dalam pentadbiran. Yang kamu minta ni amanah, dan di hari akhirat nanti kalau orang yang tidak mampu menanggungnya, menanggungnya juga, dia merupakan kehinaan dan penyesalan di hari akhirat nanti. Jadi kita tengok, kalau rasuah akan berleluasa, orang yang suka menghulur, orang yang bila datang pilihan raya dia boleh bagi RM50, RM100, yang ni yang akan dapat. Orang yang cuma bercakap tentang idea, walaupun ideanya cemerlang, walaupun dia ni orang yang berkemampuan, tak akan dapat. Maka negara orang Islam akan terus mundur dan mundur. Dan kena ingat, bila mana dia naik dengan rasuah, bila dia naik dengan hulur, maka nanti bila dia dah berada di atas, dia kena fikir macam mana nak ambil balik duit tu. Maka ketirisan berlaku, harta rakyat akan di akan ditiriskan. Projek yang sepatutnya 100 ribu dimakap menjadi 500 ribu. Sepatutnya bangunan boleh tahan 10 tahun, tapi dikurang-kurangkan bahan, baru 6 bulan dah retak. Kan dulu apa, Terengganu dikenali sebagai Terengganu Darul Runtuh. Kita tak tahu. Stadium runtuh kan? Stadium runtuh. Kita tak tahu apa yang berlaku. Mudah-mudahan bukan disebabkan rasuah lah. Kan? Tapi tak tahulah ditangkapan kita lah. Saya pun tak ingat lama lah. Cuma, ini yang berlaku pada negara kalau rasuah berleluasa. Cuma ada orang tanya, habis tu kalau rasuah ni benda yang diperangi dalam agama, kenapa tak ada hudud bak rasuah? Kenapa tak ada hudud? Hudud ada pada zina. Hudud ada pada minum arak. Hudud ada pada murtad mengikut kebanyakan ulama. Tapi kenapa bak rasuah tak ada hudud? Saya katakan bila rasuah tak ada hudud, itu menunjukkan hukum rasuah termasuk di dalam ta'zir. Nak bagi tahu orang yang rasuahnya banyak sepatutnya dihukum dengan lebih dahsyat. Kerana kalau hudud, kalau Tuhan kata 100 sebat, 100 je. Dia tak boleh, dia tak boleh lebih pada tu. Kalau sebat 80 ke 5, 40 ke, minum arak kan? Ada khilaf di kalangan para ulama, 40 ke 80? 80 ataupun 40 je lah. Kerana had itu berkadar, hudud itu berkadar. Tapi kalau rasuah, orang yang rasuah sampai 40 bilion, kita boleh hukum dengan hukuman ta'zir, mengikut kepada kebijaksanaan pemerintah ataupun penggumbal undang-undang. Jadi nak bagi tahu seriusnya Islam dalam masalah ni, sehingga disediakan hukuman laknat kepada orang yang terlibat. Dan sebagai orang kata apa, umat Islam, tengok pada tajuk adakah ia mitos atau tidak, sebenarnya Islam telah menunjukkan satu contoh yang sangat baik, yang mana pada zaman pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ni dia pernah ada satu skim, dia nak bagi hadiah ganjaran kepada muhajirin yang awal. Sebab bila zaman pemerintahan Umar ni, Baitul Mal dah mula banyak duit, harta rampasan perang banyak, kota dibuka, jihad menang saja. Parsi yang berada di Iraq jatuh, Rom yang berada di Syam juga berjaya dikuasai oleh Umar, sehingga kan masuk banyak harta-harta rampasan perang. Jadi Umar nak bagi duit pada muhajirin yang awalin, yang awal. Maka bila dia bagi, dia bagi seorang 4,000 dirham. 4,000 dirham, 4,000 dirham, 4,000 dirham. Tapi bila sampai tang anak dia Abdullah bin Umar, Umar tak bagi 4,000, dia bagi 3,500. Orang semua pelik. Rakyat pula tanya. Rakyat kata, dia ni bukan muhajirin juga lah. Kenapa tak dapat 4,000? Yang lain semua dapat 4,000, dia pun muhajirin juga. Umar kata, innama hajara bihi abawah, ataupun walidah. Dia ni masa hijrah dulu, bukan dia pergi seorang-seorang. Mak bapak dia yang bawa sekali. Siapa mak bapak dia? Bapak dia Umar tu lah. Sebab dia masa hijrah umur 11 tahun, dia tak rasa penderitaan yang sama macam mana yang muhajirin lain rasa. Bapak dia khalifah, kira bapak dia ni Perdana Menteri ya? Kan? Bapak dia kurangkan pemberian untuk dia, walaupun dia layak sebenarnya, tapi bapak dia tak bagi penuh kan. Tapi ya, dalam politik hari ni kadang-kadang ya, yang daddy kasih lagi banyak daripada orang lain. Sebab dia anak orang politik. Jadi kita tak mahu benda tu berlaku. Saya tak sebut pada siapa-siapa ni. Dan biarlah mahkamah yang hukum. Tapi kadang-kadang sebab dia anak VIP, anak orang politik, kadang-kadang dia dapat lebih daripada orang lain. Ini berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh khalifah yang pernah ada dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana seriusnya orang zaman dulu, golongan salafus soleh memerangi rasuah, banyakkan membaca riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Antaranya kitab Riyadhus Salihin dalam bab Waraq. Abu Bakar tak makan harta yang diberikan oleh orang bila dia tahu harta itu bukan datang daripada sumber yang halal. Dah makan, dia muntahkan. Kerana dia tak mau masuk di dalam perut dia harta yang tidak halal. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah.